Bismillahirrahmanirrahim. Ma'had Minhajul Athar mempersembahkan audio muhadarah dengan tema ketaatan kepada pemerintah merupakan sebab terbesar terwujudnya Kamtibmas, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Ahmad bin Sulaiman Badukhun Hafizahullah dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Uthman Kharisman Hafizahullah pada hari Ahad 29 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan 4 Agustus 2024 Masehi di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Ma'had Minhajul Athar Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Sesungguhnya tema tentang ketaatan kepada pemerintah merupakan tema yang sangat penting, yang merupakan salah satu sebab terpenting untuk terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketaatan kepada pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah kaum muslimin. Dengannya akan terwujud kenikmatan, keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Tidak diragukan bahwa ketaatan terhadap pemerintah kaum muslimin dalam hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang tidak termasuk dari pelanggaran syariat, merupakan sebab utama di antara sebab-sebab tercapainya kenikmatan, keamanan di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana pula bersatu bersama pemerintah dan tidak melakukan pemberontakan kepada mereka merupakan sesuatu yang amat mendasar dalam syariat Islam dan telah ditetapkan sebagai akidah penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merupakan sunnatullah yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di tengah-tengah hambanya, yang kehidupan mereka tidak mungkin terlaksana dengan sebaik-baiknya, dan kondisi mereka tidak akan menjadi baik melainkan dengan adanya seorang pemimpin yang memimpin mereka, seorang pemimpin yang rakyat bersatu padu untuk memposisikannya. Karena umat manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, maka dengan kondisi rakyat yang bersatu padu di atas sebuah kepemimpinan yang satu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan umat manusia. Sebagaimana pula ini merupakan salah satu target dari target-target syariat Islam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita semua dari perpecahan dan perselisihan. Allah perintahkan kita semua untuk bersatu dan saling bantu-membantu. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraku, wa'dhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali agama Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Ingatlah kalian akan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kalian. Ketika itu kalian saling bermusuhan, lalu Allah satukan hati-hati kalian semua, sehingga dengan nikmat tersebut kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Di antara yang menunjukkan pentingnya posisi kepemimpinan di dalam Islam, bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka benar-benar memperhatikan kepemimpinan umat manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Mereka langsung berkumpul di Saqifah, di tempat pertemuan Bani Sa'idah, untuk membicarakan siapa pengganti Nabi alaihi salatu wassalam sebelum pelaksanaan pengkuburan beliau alaihi salatu wassalam. Para sahabat bermusyawarah untuk menentukan khalifah setelah beliau alaihi salatu wassalam. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat benar-benar memahami dengan sebaik-baiknya bahwa tidaklah mungkin keadaan mereka menjadi baik walau dalam kondisi sejenak kecuali dengan keberadaan seorang pemimpin di tengah-tengah mereka yang mereka berkumpul di bawah kepemimpinannya dan mereka memberikan ketaatan kepadanya. Di antara yang menunjukkan pentingnya kepemimpinan di dalam Islam, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika tiga orang bepergian, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin dalam safar tersebut, dalam bepergian tersebut. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau mewajibkan adanya seorang pemimpin dalam prosesi safar bepergian ketika mereka berjumlah tiga orang lebih, untuk menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pimpinan rombongan safar tersebut, yang berkonsekuensi anggota dalam rombongan safar tersebut berkewajiban untuk mentaatinya dalam hal-hal yang terkait dengan kepentingan safar mereka. Maka jika Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk menunjuk salah seorang pemimpin rombongan saat safar yang hanya berjumlah tiga orang atau lebih, dan beliau alaihi salatu wassalam mewajibkan agar anggota rombongan untuk mentaati pemimpin rombongan tersebut dalam kondisi sementara dan tidak tetap, dalam artian selama mereka melakukan safar, lalu bagaimana terkait dengan sebuah perkumpulan masyarakat yang tetap, yang mereka berjumlah banyak, tentu kebutuhan terhadap pemimpin yang mengatur kehidupan umat manusia, yang akan berusaha mewujudkan kemaslahatan untuk kehidupan mereka, merupakan sesuatu yang lebih penting lagi. Oleh karena itu hadis ini sebagaimana memberikan bimbingan kepada kita tentang wajibnya ditunjuk seorang pemimpin safar, maka hadis ini pula memberikan bimbingan secara lebih-lebih lagi untuk ditunjuk atau keberadaan seorang pemimpin bagi sebuah negeri yang akan mengatur dan memimpin rakyatnya terkait hal-hal yang mereka jalani dalam kehidupan mereka. Rakyat bersatu padu di bawah kepemimpinannya dan tidak melakukan penentangan atau pemberontakan terhadapnya. Dahulu umat manusia sebelum kedatangan Islam dalam kehidupan mereka tidak menerapkan adanya pemimpin yang memimpin mereka. Tidak ada kehidupan yang diatur oleh pemimpin, sehingga mereka melaksanakan kehidupan sesuai dengan kehendak mereka. Oleh karena itu kehidupan tersebut dinilai sebagai kehidupan jahiliyah yang dipenuhi dengan kejelekan, yang kuat menindas yang lemah, yang besar dengan mudah melakukan kezaliman terhadap yang kecil, maka tidak ada seorang yang mengatur kehidupan mereka. Bahkan mereka saling tolong-menolong, saling bersepakat di dalam melakukan perbuatan kezaliman. Maka Islam yang mulia ini datang untuk memperbaiki kondisi tersebut. Islam datang dengan memberikan bimbingan wajibnya keberadaan seorang pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin. Islam mewajibkan ketaatan terhadap pemimpin tersebut dan mengharamkan penentangan dan pemberontakan terhadap pemimpin tersebut. Demikianlah Islam yang datang dengan penuh rahmat, yang mengubah kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan Islam yang terang benderang. Disebutkan dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi." Barang siapa yang melihat pada pemimpinnya, pada penguasanya sesuatu yang ia tidak sukai, maka hendaknya bersabar atasnya. Fa innahu man faraqal jama'ati shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Karena sungguh kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berpisah dari kepemimpinan kaum muslimin walau sejengkal, sungguh meninggalnya itu berada dalam kondisi jahiliyah. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan mitatan jahiliyah dengan huruf mimnya berharokat kasrah adalah kondisi ketika meninggal dunia. Maka kondisinya kondisi orang yang tidak taat kepada pemerintah, matinya seperti matinya orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah, mereka mati, mereka meninggal dunia dalam keadaan di atas kesesatan. Tidak ada seorang pemimpin yang mereka taati. Demikianlah kondisi mereka. Maka apabila ada seseorang yang tidak meyakini keharusan berbaiat terhadap penguasa, yang tidak meyakini kewajiban untuk taat kepada penguasa, maka sungguh dia telah menjadi seorang yang menyempal dari pemerintah, seorang yang telah keluar dari ketaatan terhadap penguasa. Apabila dia meninggal dunia dalam kondisi seperti ini, maka kondisinya seperti meninggalnya orang-orang jahiliyah ketika itu. Kondisinya mirip seperti kondisi orang-orang jahiliyah di saat mereka meninggal dunia. Berbeda dengan seorang yang meyakini wajibnya taat kepada penguasa dan meyakini haramnya pemberontakan terhadap mereka. Apabila dia meninggal dunia, maka kondisinya di atas prinsip agama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban taat kepada pemerintah dalam sebuah firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah dan kepada pemimpin kepada penguasa di antara kalian. Para ulama ketika menafsirkan firman Allah wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada ulil amri di antara kalian, mereka menjelaskan yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah yang pertama para umara, para penguasa, dan yang kedua adalah para ulama. Umat Islam dalam kehidupan mereka sangat membutuhkan adanya pemimpin, adanya penguasa yang mengatur berbagai lini kehidupan mereka, mengatur kondisi kehidupan berpolitikan di tengah-tengah mereka, dan mengatur agar berbagai kebutuhan umat benar-benar terlaksana dengan baik. Di sisi yang lain, umat Islam berkewajiban untuk bersatu di bawah kepemimpinan para pemimpin tersebut, menaati mereka dalam hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang bukan mungkar. Sebagaimana pula umat ini membutuhkan para ulama. Keberadaan para ulama di tengah-tengah umat sangatlah penting sekali, karena mereka adalah orang-orang yang membimbing umat manusia untuk mengetahui yang halal dan yang haram, yang membimbing mereka untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah. Wa man ya'sil amira faqad asani. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani." Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang menentang penguasa, maka sungguh dia telah menentangku. Dan barang siapa yang taat kepada penguasa, maka dia telah taat kepadaku. Allah subhanahu Allah azza wa jalla telah memerintahkan kita semua untuk menaati para penguasa. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk taat kepada penguasa. Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Alaika sam'u wa ta'ah fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin 'alaika," wajib bagimu untuk menaati para pemimpin dalam kondisi sulit ataupun dalam kondisi mudah, dalam keadaan suka ataupun kamu tidak suka, dan dalam sesuatu dan dalam permasalahan yang mereka lebih mengutamakan diri mereka atasmu. Kata Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, makna hadis ini adalah wajib menaati para penguasa dalam hal-hal yang berat bagimu, hal-hal yang mungkin jiwamu tidak menginginkannya, selama hal itu bukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Wajib bagimu untuk mentaati mereka, walaupun hal itu terkait secara khusus dengan permasalahan-permasalahan duniawi. Maka hak para pemimpin tersebut adalah, hak para penguasa tersebut adalah ditaati dan didengarkan perintahnya oleh kita. Ketika kita telah mengetahui bahwa ketaatan kepada pemerintah merupakan sesuatu yang diwajibkan dalam syariat ini, maka memberontak terhadap mereka merupakan perbuatan yang diharamkan dalam syariat ini. Bahkan terdapat ancaman dan hukuman bagi orang yang keluar dari ketaatan terhadap para penguasa. bagi orang yang berusaha untuk menggoyahkan kesatuan dan persatuan kaum muslimin. Telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Arfajah bin As'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataakum wa amrukum jami'un 'ala rajulin wahid yuridu an yashqa 'asaakum aw yufarriqu jama'atakum faqtuluh." Dalam riwayat lain, "Fadribuhu bis-sayf ka'inan man kana." Barang siapa yang datang kepada kalian dalam kondisi kalian telah bersatu di atas kepemimpinan seorang penguasa, ia datang untuk memporak-porandakan persatuan kalian, ia datang dalam rangka untuk menggoyang keberadaan penguasa tersebut, faktuluhu, maka bunuhlah ia. Dalam riwayat lain, fadribuhu bisayf, maka penggallah kepalanya dengan pedang, siapapun dia, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Ini merupakan hukuman yang sangat dahsyat terkait seorang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Dan ini sebagai dalil tentang bahayanya perbuatan tersebut dalam pandangan agama. Karena menggoyang kepemimpinan yang telah terwujud nyata di tengah-tengah kaum muslimin, sikap memberontak dan tidak taat terhadap pemerintah kaum muslimin merupakan mukaddimah, pengantar untuk masuk ke dalam fitnah-fitnah dan akan mengantarkan kepada perpecahan di antara kaum muslimin, bahkan menjadi sebab sirnanya kenikmatan, aman dan sentosa yang telah dirasakan oleh kaum muslimin. Ketika nikmat keamanan dan ketentraman hilang di tengah-tengah masyarakat, maka sungguh mereka akan menjalani kehidupan dalam keadaan penuh rasa takut dan gelisah. Berbagai hak akan terlantarkan, berbagai kemaslahatan dalam kehidupan mereka akan terhenti, bahkan kehormatan-kehormatan mereka akan tercabik-cabik. Dan bisa jadi masjid-masjid pun tidak ada yang mendatanginya, tidak ada orang yang datang untuk sholat di dalamnya. Sekolah-sekolah dan dakwah tidak bisa berjalan dengan baik. Mengapa? Karena masyarakat berada dalam kondisi ketakutan yang sangat. Dan ini terjadi di banyak negeri kaum muslimin. Manakala nikmat keamanan dan ketentraman tersebut telah tiada. Hal ini terjadi disebabkan munculnya pemberontakan terhadap penguasa kaum muslimin, sehingga dengan itu berubahlah kondisi mereka, terbengkalai berbagai kemaslahatan yang ada di tengah-tengah mereka. Dengan demikian kita mengetahui bahwa keamanan dan ketentraman dalam kehidupan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Keamanan dan ketentraman yang dirasakan oleh masyarakat, dengannya akan terjaga berbagai hak-hak manusia, akan terwujud berbagai kemaslahatan dan kemanfaatan dalam kehidupan yang mereka jalani. Adapun sebaliknya, maka kondisinya pun akan sebaliknya. Artinya, apabila kondisi tidak aman, apabila kondisi kacau, maka tidaklah mungkin hak-hak mereka bisa tertunaikan. Tidaklah mungkin kemaslahatan yang mereka selama ini rasakan bisa diraih. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Dengan demikian kita mengetahui pula bahwa manakala nikmat keamanan dan ketentraman ada di tengah-tengah masyarakat, maka secara otomatis agama mereka pun akan terjaga. Kemaslahatan yang ada dalam kehidupan mereka akan bisa dicapai. Seorang keluar dari rumahnya dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, untuk melaksanakan sholat di masjid, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupannya. Dia dalam keadaan aman, dia dalam keadaan tenang dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Baik aktivitas itu terkait dengan hartanya, terkait dengan perdagangannya, terkait dengan keluarganya. Hal ini karena keberadaan seorang pemimpin, seorang penguasa yang didengar perintahnya dan ditaati. Sehingga nikmat keamanan ini merupakan nikmat yang agung. Nikmat yang dengannya akan tercipta kondisi yang benar-benar sangat mendukung untuk berjalannya sebuah kehidupan. Dan ini menunjukkan betapa agama Islam adalah agama yang luar biasa. Agama yang benar-benar memperhatikan kemaslahatan umat manusia secara umum, atau kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang lainnya, yaitu kemaslahatan persatuan umat manusia di atas sebuah, di atas kepemimpinan seorang penguasa yang dengannya akan terwujud berbagai kemaslahatan dan kepentingan mereka yang sangat besar di tengah-tengah mereka itu. Inilah prinsip yang syar'i, sikap yang syar'i terhadap penguasa, yaitu kewajiban untuk mentaati mereka dalam hal-hal yang baik dan diharamkan untuk memberontak terhadap mereka. Dan ini merupakan akidah yang diyakini oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah beragama menjalankan agama ini, menjalankan agama Allah Azza wa Jalla dengan prinsip ini. Mereka pun menetapkan prinsip ini di dalam akidah-akidah mereka. Ketika mereka menerapkan prinsip atau akidah yang penting ini, bukan karena mereka menjilat kepada pemerintah, atau bukan dalam rangka motivasi mendapatkan, meraih motivasi dunia. Tidak. Mereka Ahlu Sunnah wal Jamaah menjalankan ini semua karena memang hal ini adalah bimbingan agama dan akidah yang mereka meyakininya. Ahlu Sunnah wal Jamaah mengajarkan prinsip ini kepada anak-anak kecil mereka dan murid-murid mereka, mengajak mereka kepada prinsip yang penting ini dengan membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta dalil berupa ijma' kesepakatan salaful ummah, para pendahulu umat ini. Para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah telah menyebutkan prinsip yang mulia ini di dalam kitab-kitab akidah. Teramat banyak contoh terkait hal ini. Di antaranya adalah apa yang dinyatakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah di dalam kitab akidah beliau yang dijadikan sandaran di sisi Ahlu Sunnah, yang Ahlu Sunnah mempelajari kitab tersebut dan mengajarkannya, yang dikenal dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah menyatakan, "Wala narul khuruja ala a'immatina wa wulata umurina." Dan kami tidak meyakini perbuatan memberontak terhadap para penguasa dan pemimpin kami, walaupun mereka telah berbuat kejahatan. Kami tidak mendoakan kejelekan terhadap mereka dan tidak melepaskan ketaatan dari mereka. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah benar-benar menyatakan wajibnya mentaati mereka dan ketaatan terhadap mereka, yakni para penguasa, merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk dilaksanakan selama penguasa tersebut tidak memerintahkan kami dengan kemaksiatan. Dan kami pun mendoakan kebaikan dan keselamatan untuk para penguasa tersebut. Demikianlah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bermuamalah dan menyikapi para penguasa. Itulah yang mereka yakini, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini haramnya perbuatan memberontak terhadap pemimpin, terhadap penguasa, walaupun ia berbuat kezaliman ataupun kefasikan. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak melepas ketaatan terhadap penguasa. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang wajibnya untuk memerintahkan umat manusia dan mengajak mereka untuk menjalankan prinsip yang mulia ini, yaitu prinsip taat kepada pemerintah dan tidak melakukan pemberontakan kepadanya. Mengajak mereka mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, untuk para penguasa, baik secara diam-diam ataupun secara terang-terangan. Mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan agar mendapatkan hidayah dari Allah dan keselamatan. Ini merupakan bentuk nasihat Ahlus Sunnah, sikap penting dalam agama yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah terhadap para penguasa, dan juga sikap nusuh, pemberian nasihat dari Ahlus Sunnah untuk segenap umat manusia. Para ulama telah menjadikan sebuah tanda bagi seorang yang berada di atas sunnah dan yang berada di atas bid'ah terkait dengan doa terhadap pemerintah. Dengan doa tersebut dapat dibedakan siapakah as-sunni dan siapakah yang bukan sunni. Siapakah yang berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan siapakah yang berada di atas bid'ah. Yaitu diketahui dengan doanya terhadap para penguasa. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, beliau telah mengatakan di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa, yakni sahib bid'ah. Jika kamu melihat seseorang yang mendoakan kejelekan terhadap penguasa, terhadap pemerintah, maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu atau seorang yang berada di atas bid'ah. Dan jika kamu melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, maka ketahuilah bahwa dia adalah seorang yang berada di atas sunnah Nabi insyaAllah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Minhajus Sunnah, di antara tanda-tanda yang dengannya akan terbedakan siapa ahlu sunnah dan siapa ahlul bid'ah. Maka di antara tanda-tanda tersebut adalah ketaatan terhadap pemerintah dan haramnya memberontak terhadap mereka. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjadikan permasalahan ini sebagai pembeda antara seorang sunni dengan seorang bid'i. Di antara tanda seorang sunni adalah ia menjalankan prinsip ketaatan terhadap pemerintah dan meyakini haramnya perbuatan memberontak terhadap pemerintah. Seorang sunni, seorang ahlu sunnah, cirinya adalah mengajak untuk taat kepada penguasa dalam hal-hal yang bukan kemaksiatan. Meyakini sahnya baiat terhadap pemimpin, terhadap penguasa, dan memperingatkan umat manusia dari perbuatan memberontak terhadapnya. Adapun seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah, di antara ciri-cirinya adalah dia meyakini bahwa baiat terhadap penguasa tidak sah, atau dia meyakini bolehnya untuk memberontak kepadanya. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini tercelanya perbuatan memberontak terhadap pemerintah, dan ini terbagi menjadi dua, yang semuanya diharamkan dalam agama ini, tidak boleh sama sekali dilakukan. Yang pertama adalah memberontak dengan lisan, dan yang kedua memberontak dengan senjata dan mengajak manusia untuk memerangi penguasa atau pemerintah. Semua ini tidak diperbolehkan dan diharamkan dalam agama Islam. Adapun memberontak dengan lisan, maka dengan menghiasi, mengesankan bahwa perbuatan memberontak terhadap pemerintah adalah perbuatan yang dibenarkan, yang dilegalkan dalam syariat. Demikian pula dengan melakukan provokasi-provokasi yang dapat membangkitkan kebencian terhadap pemerintah dengan menyebutkan kesalahan-kesalahannya dan kekurangan-kekurangannya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Khawarij, yang mereka mengesankan bahwa perbuatan memberontak terhadap pemerintah dan meninggalkan ketaatan kepada mereka adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang termasuk jihad fi sabilillah, sebagai bentuk menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman. Dan terkadang mereka di dalam mengajak umat manusia dan menghiasi prinsip yang batil tersebut, mengajak kepada sikap buruk terhadap pemerintah, mereka mengklaim bahwa inilah penerapan terhadap Al-Kitab was Sunnah. Mereka senantiasa terus melakukan upaya-upaya mempengaruhi para pengikutnya dengan hiasan-hiasan yang buruk tadi. Mereka terus melakukan upaya-upaya untuk mempengaruhi orang-orang yang mau mendengar dan mengikuti mereka, hingga terjadilah fitnah dengan sebab itu, yaitu terjadinya pemberontakan dengan senjata dan pertempuran terhadap pemerintah. Dengan demikian fitnahnya akan menjadi besar. Dan kalaupun sekiranya apa yang mereka lakukan sebatas memberontak dengan ucapan, dengan lisan, itu sudah merupakan fitnah dan kesesatan dalam agama, maka akan menjadi besar fitnah tersebut, akan semakin berbahaya fitnah tersebut ketika kemudian dilakukan secara nyata dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Syariat Islam benar-benar menganggap permasalahan pemberontakan terhadap pemerintah ini sebagai perbuatan yang besar, perbuatan yang sangat berbahaya. Syariat Islam mengharamkan pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah. Hal itu tidak lain agar posisi pemerintah benar-benar disegani dan berwibawa di tengah-tengah manusia. Adapun pengingkaran terhadap pemerintah dengan terang-terangan menggerakkan manusia untuk benci terhadap pemerintah, memprovokasi mereka, maka sungguh perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Perbuatan yang akan mengantarkan manusia terjebak, terjerumus ke dalam fitnah, ke dalam kejelekan dan bala. Dan ini perbuatan yang sangat berbahaya. Bahkan di dalam syariat Islam, apabila ada seseorang yang melihat pemimpinnya, penguasanya melakukan kemaksiatan atau terjatuh dalam kezaliman, maka secara global ketaatan terhadap penguasa atau pemimpin tersebut tetap berlaku dan harus dijadikan sebagai prinsip di dalam menjalankan kehidupan ini. Apa yang perlu untuk dia lakukan? Yang perlu untuk dia lakukan adalah mengingkarinya secara diam-diam dan menasehati penguasa yang terjatuh dalam kemaksiatan atau kezaliman tersebut empat mata, antara dia dengan penguasa tersebut. Tidak diperbolehkan mengingkari secara terang-terangan, diumumkan di mimbar dan lain sebagainya. Apabila hal ini terjadi, maka akan terjadi fitnah, akan terjadi kekacauan di tengah masyarakat. Inilah bimbingan yang datang dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Iyad bin Ghun, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man arada an yamsaha li dhi sultanin falyakhudhu biyadihi walyakhlu bih." Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada seorang penguasa, kepada seorang pemimpin, kepada pemerintah, maka hendaknya dia berbicara secara bersendiri dengannya dan menyampaikannya secara empat mata kepadanya. Apabila fa'in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Jika penguasa tersebut mau menerima nasihat tadi, maka alhamdulillah itulah yang diinginkan. Namun jika pemerintah atau penguasa tadi tidak menerima nasihat tadi, maka sungguh dia telah menunaikan kewajibannya terhadap pemerintah, terhadap penguasa. Maka wajib bagi kita semua untuk menaati para penguasa dan berkomitmen di atas itu semua. Mengapa demikian? Pertama, karena ini adalah keyakinan agama dan prinsip kita sebagaimana yang sudah kita ketahui tadi. Yang kedua, agar supaya nikmat keamanan dan ketentraman yang sudah kita rasakan dalam kehidupan ini terus terjaga. Demikian pula nikmat keamanan, nikmat kenyamanan di dalam menjalankan agama ini, agar juga terus terjaga berada di tengah-tengah kita. Berikutnya, agar berbagai kenikmatan yang lainnya yang kita rasakan dalam kehidupan ini bisa terjaga pula dengan adanya keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apabila kondisi tidak aman, dipenuhi kehidupan ini dengan kekacauan, maka akan hilanglah dari tengah-tengah kehidupan manusia nikmat keamanan tersebut. Dan perlu diketahui, hal ini semua akan hilang, nikmat-nikmat itu akan hilang, manakala tadi di antara sebab utamanya adalah memberontak terhadap penguasa dan tidak melakukan prinsip mendengar dan taat kepada pemerintah. Apabila nikmat keamanan dan ketentraman ini tidak ada di tengah-tengah kita, maka tidaklah mungkin kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan tenang. Tidaklah mungkin kita bisa merasakan kenyamanan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Wajib bagi kita semua untuk mendoakan kebaikan terhadap penguasa, terhadap pemerintah. Mendoakan mereka agar mereka mendapatkan kebaikan dan keselamatan. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia. Sungguh, pemerintah kita, penguasa kita merupakan sebab ba'dallah subhanahu wa ta'ala bagi terwujudnya nikmat keamanan dan ketentraman yang kita rasakan ini. Apa yang kita rasakan dalam pertemuan ini, pertemuan ilmiah, daurah dan dakwah yang sedang kita alami pada hari ini, merupakan bukti terkuat atas adanya nikmat keamanan dan ketentraman tersebut. Salah seorang dari kita melakukan safar dari negeri yang jauh, dari kota yang jauh, dari timur menuju ke barat dan lain sebagainya, berdatangan ke tempat ini dalam keadaan aman dan tentram, tidak merasakan rasa takut dan cemas. Hal ini karena adanya nikmat keamanan yang itu disebabkan ketaatan terhadap pemerintah. Dan disebabkan kita kaum muslimin, rakyat ini bersatu padu di dalam menaati pemerintah dalam hal-hal yang selain kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang sedang kita rasakan ini benar-benar harus kita syukuri dan harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Di antara sebab utama yang dapat melanggengkan nikmat yang sedang kita rasakan ini adalah mendoakan kebaikan untuk pemerintah, mengingatkan umat manusia akan prinsip ketaatan terhadap pemerintah ini, dan memperingatkan mereka dari bahayanya perbuatan memberontak terhadap pemerintah, dan mengingatkan bahwa perbuatan tersebut sesungguhnya adalah perbuatan kemaksiatan, yang dengan itu, dengan perbuatan memberontak, dengan perbuatan tidak taat kepada pemerintah, akan menjadikan nikmat yang sudah kita rasakan ini bisa-bisa hilang dan sirna dari tengah-tengah kita. Demikian pula kita ingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin bahwa perbuatan memberontak terhadap pemerintah itu hakikatnya adalah kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemaksiatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perbuatan itu merupakan sebab dari kejelekan yang sangat banyak. Maka kami memohon kepada Allah azza wa jalla agar mencurahkan taufiknya kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin untuk mendapatkan keridhaannya. Kami memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan pendamping-pendamping yang baik bagi pemerintah kaum muslimin yang senantiasa mengajak dan mengingatkan para penguasa dan pemimpin tersebut kepada kebaikan dan mengingatkan dari berbagai kejelekan. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Syakarallahu lisyaikh Ahmad bin Sulaiman Badukhun ala ma tafaddal. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum wa nafa' bikumul Islam wal muslimin. والاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط منهاجالأثر.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهجالأنبياء.com.